نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، kita lanjutkan pembahasan kita. Sudah kita bahas perangkat-perangkat ukhuwah, bahwa ukhuwah dibangun di atas keimanan. Innamal mu'minuna ikhwah. Dan juga ukhuwah dan persatuan dirajut dengan tali Allah subhanahu wa ta'ala. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan juga persatuan dan kesatuan umat diikat dengan satu jalan, yaitu siratul mustaqim. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi dhalikum wasaqakum bihi la'allakum tattaqun. Inilah jalanku yang lurus, kata Allah, maka ikutilah dia dan jangan ikuti jalan lain, niscaya kalian akan berpecah belah. Dan juga Rasulullah SAW memberikan wasiatnya, fa innahu man ya'ish minkum, siapa di antara kalian yang hidup nanti akan melihat perselisihan yang banyak, pertikaian, perpecahan. Tentunya sebagai seorang muslim mukmin akan sedih melihat perpecahan, karena itu musibah. Musibah dalam bentuk iftiraqul ummah. Tetapi solusinya, Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan di dalam ayat-ayat tadi, dan Rasulullah memberikan wasiat khusus. Allah menyatakan, kembalilah ke tali Allah, ikuti jalan yang lurus. Sedangkan Rasulullah SAW menyatakan, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rashidin al-mahdiin min ba'd. Tamassaku biha wa'addu 'alayha bin nawajil Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin fin nar. Diajarkan oleh Rasulullah SAW, ketika kita melihat musibah dalam bentuk pertikaian, perpecahan, perselisihan, maka Nabi menyatakan dengan fa sababiyah, maka alaikum bisunnati, atas kalian untuk tetap istiqamah di atas sunnah. Alaikum bisunnati, tentunya yang namanya sunnah adalah ajaran Rasulullah SAW, min awalihi ila akhirihi. Sehingga jangan ada yang bertanya, kenapa kok sunnah tok, kok Qur'annya enggak? Kenapa Nabi enggak berkata alaikum bisunnati wal Qur'an? Kenapa enggak begitu? Karena makna sunnah adalah ajaran Rasulullah. Ajaran Rasulullah SAW adalah Al-Quran, teori dan praktiknya. Semua yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW min awalihi ila akhirihi itu Quran. Maka ikhwan ibn a'azakumullah, dengan kalimat alaikum bisunnati sudah bermakna ikutilah ajaran Nabi, yaitu membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, mempraktekkan Al-Quran, mendakwahkan Al-Quran sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian diiringi dengan kalimat itu, atau diiringi setelah kalimat itu, iyyakum wa muhdatsatil umur, hati-hati dari perkara-perkara muhdats, perkara-perkara yang diada-adakan dan ditambah-tambahkan dalam agama. Dan kita tidak pernah bosan untuk mengingatkan kembali, hati-hati dari muhdatsatil umur. Gak pernah bosan untuk menyebutnya setiap majlis, iyyakum wa muhdatsatil umur, iyyakum wa muhdatsatil umur. Walaupun mereka berkata dengan apa yang mereka katakan, tidak pernah ada satu majlis pun kecuali isinya hati-hati bid'ah, hati-hati bid'ah. Apa enggak ada kajian lain? Biarkan anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Ikhwanu minna a'azakumullah. Karena memang anjing tidak mengerti, tidak paham, kamu mau kemana? Apa tujuannya? Maka mereka hanya menggonggong. Demikian pula orang-orang yang tidak mengerti, tidak paham, enggak tahu mengapa kita berbicara seperti itu. Karena Rasulullah SAW setiap majlis menyatakan iyyakum wa muhdatsatil umur. Bahkan dalam khutbah Jum'ah, ihmarrat 'ainahu wa 'ala sawtuhu, keras suaranya, memerah matanya, menyatakan sabbahakum wa massakum. Di antara kalimat-kalimatnya, iyyakum wa muhdatsatil umur, hati-hati kalian dari perkara-perkara muhdats. Karena hampir semua bentuk kesesatan disebabkan karena ini. Hadits wala haraj, sami wala haraj. Silakan sebutkan apa yang kalian mau sebutkan dari kelompok-kelompok sesat, maka kita akan katakan bahwa itu karena muhdatsatil umur. Syiah membuat keyakinan baru, pemahaman baru. Khawarij membuat pemahaman baru, akidah baru, membuat berbagai macam syariat-syariat yang baru, menghalalkan darah kaum muslimin. Khun ibn a'azakumullah. Mu'tazilah juga demikian, membangun di atas akalnya sendiri. Muhdats, muhdatsat. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rashidin al-mahdiin min ba'di. Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali radhiyallahu ta'ala anhum, para khalifah-khalifah yang lurus, melanjutkan apa yang didakwahkan oleh Rasulullah SAW, artinya mempraktekkan sunnah-sunnah Rasulullah pada khilafahnya, pada kepemimpinannya. Rashid, terbimbing dengan rusyd, terbimbing dengan sunnah. Maka kita lihat bagaimana sikap mereka, para sahabat, terhadap kesesatan-kesesatan, penyimpangan-penyimpangan. Ikhwani fiddin a'azakumullah. Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu ketika dituntut oleh sebagian para pemberontak untuk turun dari khilafahnya, untuk mundur, jawabnya, aku diberi pesan oleh Rasulullah SAW, jika Allah memberikan pakaian kepadamu, maka jangan kau lepaskan. Walaupun manusia menuntutmu, jangan kau lepaskan. Dan aku memahami kalau itu adalah ini, khilafah. Tetapi ketika ditanya, ya Utsman, bagaimana sikap kita menghadapi para pemberontak ini? Apakah perlu kita lawan mereka? Utsman masih memberikan kesempatan pada mereka, sehingga menyatakan, jangan. Jangan lawan mereka. Mereka masih muslimin. Jangan lawan mereka. Mereka masih muslimin. Aku enggak mau mengucapkan satu kalimat yang menyebabkan terjadinya pertumpahan darah sesama muslimin. Sunnah Utsman bin Affan untuk tidak menumpahkan darah muslimin. Qanibina azakumullah. Kasih sayang beliau. Sampai kemudian Utsman terbunuh radhiyallahu taala anhu. Kemudian Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah. Maka Ali bin Abi Thalib menyatakan bahwasanya Rasulullah SAW pernah berkata dengan dalil juga bahwasanya nanti akan muncul min dhi'i hadza, dari turunan model orang ini, kaumun, satu kaum yang mengalahkan ibadahnya, mengalahkan ibadah kalian, salatnya mengalahkan salat kalian, puasanya mengalahkan puasa kalian. Yakhrujuna min ad-din, mereka keluar dari agama seperti keluarnya anak panah dari buruannya. Lau adraknahum laqatalnahum qatla 'ahd. Sungguh kalau aku sempat menemui mereka, aku akan perangi mereka. Qanib bin azakumullah. Ali bin Abi Thalib membawakan dalil, dan disebutkan dalam riwayatnya dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu bahwasanya pimpinan mereka adalah Dzi Sudayya, yang memiliki daging tumbuh di ketiaknya seperti tetek perempuan. Maka Ali mengatakan, perangi mereka. Diperangi karena mereka sudah merusak dan sudah menumpahkan darah, sehingga pantas mereka untuk diperangi sampai berhenti. Tidak sama dengan memerangi orang-orang kafir. Memerangi sampai berhenti kerusakan mereka. Ikhwani fillah na'azakumullah. Maka Ali bin Abi Thalib dengan para sahabat sebagai tentaranya memerangi mereka. Wallahi la uqatilannahum hatta la yabqa ashrah. Sungguh demi Allah, aku perangi mereka sampai tidak tertinggal 10 orang pun. Dan ternyata memang tidak tersisa kecuali 9 orang. Ini khonirun a'azakumullah. Kemudian Ali memerintahkan, cari orang yang digambarkan oleh Rasulullah SAW di tengah-tengah korban-korban mereka. Dicari dan didapati seorang yang di ketiaknya ada daging tumbuh seperti tetek seorang perempuan. Alhamdulillah, kita tidak salah memerangi satu kaum. Ikhwani fi din a'azakumullah. Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu dengan istihadnya, kasih sayangnya kepada masyarakat muslimin, karena dia tidak yakin apakah mereka yang dimaksud, maka itu adalah istihadnya khalifah. Sedangkan Ali bin Abi Thalib dalam keadaan yakin merekalah yang dimaksud oleh Rasulullah SAW. Lau adraknahum laqatalnahum qatla 'ad. Sungguh kalau kami nemui mereka, kami akan perangi mereka. Bahkan Nabi memuji yang memerangi mereka dengan hadis-hadis, dengan riwayat-riwayat yang sahih. Barang siapa yang membunuh mereka, maka dia mendapatkan ajran yaumil qiyamah, akan mendapatkan pahala pada hari kiamat. Dan siapa yang terbunuh oleh mereka, maka dikatakan orang ini adalah orang yang terbaik. Khairul qatla man qatalu. Sebaik-baik yang terbunuh adalah yang dibunuh oleh mereka. Dan sejelek-jelek bangkai adalah bangkai mereka. Qul inna a'udzu bikum Allah. Maka inilah yang namanya Khulafa Ar-Rashidin Al-Mahdiin radhiyallahu ta'ala anhum. Dan juga para sahabat radhiyallahu alaihim majma'in, bagaimana menyikapi Ahlul Bid'ah ketika datang dua orang dari Iraq bertemu dengan Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Kemudian diceritakan bahwa di negeri kami di Iraq ada orang-orang yang berkata alla qadar, tidak ada takdir, wal amru unf, dan perkara itu terjadi begitu saja. Apa jawab beliau radhiyallahu ta'ala anhu? Demi Allah yang nafsu Ibn Umar ada di tangannya, mereka lau anfaqu mithla Uhudin dhahaban, walaupun mereka berinfak segunung Uhud emas, enggak akan diterima oleh Allah hatta yu'mina bil qadari, sampai mau beriman kepada takdir. Sampaikan kepada mereka inni bari'un minhum wahum bura'u minni, sampaikan pada mereka aku berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dariku. Ini sikap seorang sahabat yang mulia. Ikhwani fid din a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Ali bin Abi Thalib dan para sahabat memerangi Khawarij, memerangi Khawarij. Ibnu Umar menyatakan bara, aku berlepas diri dari mereka. Ini khulafa ar-rasyidin. Alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rasyidin al-mahdiyin. Maka sikap mumayyi' bukan dari sikap salaf, bukan dari sikap khulafa ar-rasyidin. Ya enggak apa-apalah, Khawarij juga masih muslim kok, Qadariyah juga masih muslim, masih saudara kita, biar aja mereka. Kamu ikut sunnahnya siapa? Ikhwani fi din a'azakumullah. Oh, sunnahnya Utsman bin Affan, Utsman bin Affan, walaupun tidak memerintahkan untuk memerangi mereka, tetapi menyatakan kesalahan mereka, penyimpangan mereka, membantah sikap mereka. Ikhwani fi din a'azakumullah. Hanya saja dia tidak berani mengucapkan satu kalimat yang menyebabkan pertumpahan darah tengah-tengah kaum muslimin. Ikhwani fi din a'azakumullah. Apa yang dikatakan oleh mereka ridwanullah alaihim ajma'in adalah sunnah. Innallaha yarda lakum thalathan, sesungguhnya Allah ridha untuk kalian tiga perkara. Apa salah satunya? An ta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraq. Berpeganglah kalian seluruhnya dengan tali Allah, dengan tali yang satu, tali Allah. Wala tafarraqu, dan jangan bercerai-berai. Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma menyatakan alaikum bil istiqamah wal athar wa iyyakum wal bid'ah. Ini juga sahabat yang mulia. Atas kalian untuk istiqamah dan berpegang dengan athar, dengan riwayat sunnah. Wa iyyakum wal bid'ah, dan hati-hati kalian dari kebid'ahan-kebid'ahan. Baik, lihat ucapannya memperingatkan dari bahaya bid'ah. Qala Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu ta'ala anhu, ittaqullaha ya ma'syaral qurra, khudhu tariqa man qablakum, wallahi law sabaqtum istaqamtum laqad sabaqtum sabqan ba'ida, wa in taraktumuhu yaminan wa shimalan laqad dalaltum dalalan ba'ida. Kata Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu ta'ala anhu, ittaqullah ya ma'syaral qurra, wahai para pembaca-pembaca Al-Qur'an, ambillah jalan orang-orang sebelum kalian. Karena sesungguhnya kalau kalian istiqamah di atas jalan tersebut, kalian telah menempuh jarak yang sangat jauh. Tetapi kalau engkau tinggalkan mereka ke kiri dan ke kanan, maka laqad dalaltum dalalan ba'ida, maka kalian telah sesat dengan kesesatan yang jauh. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Berapa faedah kita dapatkan dari ucapan beliau? Pertama, ya ma'asyaral qurra, pertama wahai pembaca-pembaca Al-Quran, pahamilah Al-Quran dengan pemahaman salaf. Khudu tariqa man kana qablakum, ambillah jalan orang-orang sebelum kalian, jalan para sahabat, jalan khulafa ar-rasyidin, yang Nabi berpesan alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyin. Faedah kedua, kalau kalian istiqamah di atas jalan tersebut, engkau telah berjalan kepada kebaikan dengan perjalanan yang jauh, artinya menempuh jarak yang jauh. Sabqan ba'ida, artinya yang dilihat jalannya, apakah jalan yang benar atau jalan yang salah. Kalau jalan yang benar, walaupun kalau engkau dibandingkan dengan mereka sangat jauh, ibadahnya sangat jauh, amalannya sangat jauh, semuanya sangat berbeda, kita di bawah mereka, tetapi kalau jalannya sama, insyaallah kita akan digabungkan dengan mereka. Tetapi kalau jalannya berbeda, walaupun awalnya berbeda sedikit, menyimpangnya cuma 10 derajat ke kanan atau 10 derajat ke kiri, berlebih-lebihan atau berkurang-kurangan, maka ke sana semakin jauh. Semakin semangat dia beramal, semakin jauh. Semakin ijtihadnya semakin tinggi dengan ibadah-ibadah, semakin jauh. Maka jangan salah memahami ucapan para ulama seperti yang dinukil oleh Imam Syatibi dalam kitab Al-I'tisam, bahwa ahlul bid'ah semakin semangat beribadah, semakin jauh dari Allah. Mungkin ada yang bertanya-tanya, mengapa? Semakin beribadah semakin jauh. Kalau jalannya sudah salah, semakin semangat semakin jauh dia. Semakin semangat semakin jauh. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tetapi kata beliau, ini faedah yang ketiga, la'in taraktumuhu, kalau kalian tinggalkan jalan mereka ke kiri atau ke kanan, laqad dalaltum dalalan ba'ida, kalian telah sesat dengan tersesatan yang jauh. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah perangkat-perangkat untuk kita bisa merajut persatuan dan ukhuwah. Keimanan, i'tisam bihablillah, menjalani jalan yang lurus, berpegang dengan sunnah, menghindar dari bid'ah, menjauh sebagaimana para sahabat berlepas diri dari ahlul bid'ah. Maka ini adalah perangkat yang akan mempertemukan kita di satu jalan yang sama. Silakan kalian pelajari Quran kalian, kami pelajari Quran kami, tidak akan berbeda. Kalau merujuk kepada rujukan yang sama, yaitu para salafus saleh, generasi pertama, generasi utama, generasi yang dipuji oleh Allah dan Rasulnya, yaitu para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Ikuti sunnah demi sunnah. Silahkan kalian di negeri kalian, kami di negeri kami, kalian di pulau kalian, kami di pulau kami, tapi berpegang dengan sunnah Rasulullah SAW, niscaya akan sama. Karena Nabiullah wahid, karena Rasulullah SAW satu, sunnahnya juga satu. Yang namanya perpecahan disebabkan karena kebid'ahan dan kebodohan. Maka hendaklah kita mengentaskan kebodohan dengan cara belajar, belajar, belajar, mengkaji sunnah demi sunnah, dan terus jangan ada kata putus asa, jangan ada ucapan sudah selesai, saya sudah lulus dari pondok, terus gak perlu belajar lagi setelah itu. La Allah, ulama masih belajar. Syekh bin Baz rahimahullah, yang sibuk menjawab fatwa dari seluruh dunia, dibacakan satu fatwa, dijawab, dijawab, dijawab, sampai ketika sudah selesai, khalas, tidak ada lagi, khalas. Iftah kitab, buka kitab ini, iqra. Beliau tidak membaca, buta, tapi minta dibacakan, iqra. Habis mengajar, belajar, baca kitab, dia dengarkan. Bab berikutnya. Nanti kalau ada sesuatu, dia terheran, dia katakan ambil kitab lain. Coba buka kitab ini, bandingkan dengan ini. Sepertinya dia salah cetak. Beliau buta, tapi dia tahu kalau ini salah cetak. Fulan enggak pernah mengambil riwayat dari fulan. Ini mungkin salah. Coba bandingkan dengan cetak ini, bandingkan dengan kitab ini. Ternyata betul salah cetak. Rahimahullah. Itu aktivitas mereka para ulama. Belajar, mengajar, mengajar, belajar. Menjawab fatwa, menjawab pertanyaan, belajar lagi. Enggak malu untuk berkata, sebentar saya akan baca di kitab, sebentar saya akan buka kitab, akan bahas. Tidak malu. Karena memang itulah yang dianjurkan dan diperintahkan dalam menjawab pertanyaan dengan ilmu. Ikhwani fid din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sekarang bentuk kedua, perangkat yang berikutnya adalah bersatu di bawah satu penguasa muslim. Ini pun disebutkan di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahkan di dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala takunu kal ladzina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum 'adzabun 'adzim." Janganlah kalian menjadi seperti mereka yang berpecah belah. Min ba'di ma ja'ahumul bayyinat, setelah datang kepada mereka al-bayyinat. Al-bayyinat, ilmu. Al-bayyinat, ilmu dari Allah melalui Rasulnya. Umat-umat terdahulu, umat Yahudi dan Nasrani, mereka mendapatkan ilmu dari Allah melalui Nabi Musa, Nabi Isa, dan para anbiya alaihimus salatu wassalam. Tetapi apa yang terjadi pada mereka sehingga mereka berpecah belah? Yahudi berpecah menjadi 71 golongan. Nasrani berpecah menjadi 72 golongan. Mengapa? Karena mereka tidak mau tunduk dengan al-bayyinat. Tidak mau tunduk dengan apa kata Allah, apa kata Rasulnya. Enggak mau tunduk dengan dalil-dalil dari kitab-kitab mereka sendiri yang dibawa oleh para anbiya kepada mereka. Kitab Taurat, kitab Injil, dan lain-lain. Khawani bidina azakumullah. Rasulullah SAW mengingatkan kita agar jangan seperti mereka. Allah mengingatkan kita agar jangan seperti mereka. Allah katakan dengan ayat ini dalam surat Ali Imran ayat 105, "Wala takunu kal ladina tafarraqu wakhtalafu." Kalian jangan seperti mereka berpecah belah dan bertikai setelah ada hujjah, setelah ada bayyinat, setelah ada dalil-dalil yang sangat gamblang, yang sangat bayyin. Al-halal bayyin, wal haram bayyin. Tabainahuma ada umur mutasyabihat. Iya, tetapi bimbingannya pun bayyin. Apa bimbingannya? Famanittaqasyubuhat faqad istabra'a li'irdihi wa dinihi. Siapa yang menghindari syubhat, dia telah menjaga agamanya dan kehormatannya. Wa man waqa'a fi syubhat, siapa yang terjerumus dalam syubhat, waqa'a fil haram, dia akan terjerumus dalam yang haram. Apa sisanya? Halal bayyin, haram bayyin. Bainahuma ada umurun mutasyabihat, kemudian diajarkan dengan bayyin. Hendaklah hindari syubhat, jauhi syubhat. Hanya saja manusia ini kadang tidak mau tunduk, tidak mau ngalah. Ya memang sahih sih sahih, tetapi beta yang bisa. Ya memang benar, ada dalam Quran, memang ada dalam hadis, tapi beta yang suka. Gimana? Ini ikhwan ibn a'azakumullah yang Allah peringatkan, jangan seperti Yahudi, jangan seperti Nasrani. Mereka ini dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bahwa mereka hancur binasa. Apa yang membinasakan mereka? Kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Karena mereka selalu protes terhadap nabi mereka. Berselisih terhadap nabi mereka. Banyak pertanyaan-pertanyaan. Banyak usulan-usulan, kenapa enggak begini saja? Kenapa enggak begitu saja? Maka binasa mereka. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Ma nahaitukum anhu fajtanibuhu, wa ma amartukum bih fa'tu minhu mastata'tum. Innama ahlakal ladina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, atas kalian untuk mempraktikkan ini, pesan-pesan ini. Pertama, manahaitukum anhu fajtanibu. Fajtanibu. Apa yang aku larang, tinggalkan. Apa yang aku larang, tinggalkan. Selesai. Jangan banyak protes, jangan banyak tanya, jangan banyak tapi, enggak usah. Kerjakan sebisa-bisanya. Kerjakan sebisa-bisanya. Wama amartukum bi fa'tu minhu mastata'tum, apa yang kamu diperintah, kerjakan sebisa-bisanya. Fa innama ahlakal ladina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Sesungguhnya binasanya orang-orang yang terdahulu, Yahudi dan Nasrani, mereka binasa karena banyaknya protes mereka terhadap nabi-nabi mereka, banyaknya perselisihan mereka terhadap nabi-nabi mereka. Kalian jangan seperti mereka. Apa yang aku larang, tinggalkan. Apa yang aku perintah, kerjakan sebisa-bisanya. Ini khon ibn a'azakumullah yang diistilahkan dengan agama kutab. Agamanya anak kecil yang belajar alif ba'ta. Bagaimana kalau diajari alif ba'ta? Ya gak mungkin anak kecil mengatakan kepada gurunya, gak mau, kalau ini A, saya maunya ba. Mereka dikatakan A, A, ba, ba, ta, ta. Kita terhadap agama, terhadap hadis-hadis, terhadap dalil-dalil, seperti mereka kepada gurunya. Seperti anak-anak yang belajar membaca kepada guru-gurunya. Haram, haram, tinggalkan. Wajib, kerjakan. Itu yang harus kita lakukan. Agamanya, para anak-anak di majlis-majlis baca tulis. Artinya perumpamaannya, kalau anak itu ketika diajari protes terus gak akan bisa-bisa baca dia. Gak lulus-lulus. Maaf anak bapak gak lulus-lulus. Dikatakan A, gak mau, saya maunya B. Ya kapan mau bisa dia? Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Kau muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula ayat yang lain, Allah katakan dengan kalimat, wala takunu minal musyrikin. Min alladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an. Qala, jangan kalian menjadi seperti musyrikin yang memecah belah agama mereka. Menjadi berkelompok-kelompok. Kullu hizbin bima ladayhim farihun. Tadi ayat yang tadi dikatakan jangan seperti orang-orang terdahulu. Sekarang jangan seperti musyrikin. Artinya akhlak berpecah belah ini, akhlaknya mereka Yahudi dan Nasrani, akhlaknya musyrikin, mereka berpecah belah. Tetapi kita, kalian, dikatakan oleh Allah dengan kalimat, wala takunu kalladina tafarraqu. Sedangkan ayat yang ini, wala takunu minal musyrikin, minal ladina farraqu dinahum, wa kanu syi'an, kullu hizbin bima ladayhim farihun. Ayat yang berikutnya, innal ladina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai. Mereka yang memecah belah agamanya menjadi beraliran-aliran, bersyiah-syiah, engkau tidak termasuk mereka sedikit pun wahai Rasul. Innama amruhum ilallah, urusannya akan dikembalikan kepada Allah. Thumma yunabbiuhum bima kanu yaf'alun, kemudian diberitakan pada mereka dengan apa yang mereka perbuat di dunia. Bukankah ini perbuatanmu? Bukankah ini perbuatanmu? Ancaman. Ancaman dari Allah Subhanahu wa taala kepada mereka-mereka yang memecah belah agama. Siapa yang memecah belah agama? Mereka yang tidak tunduk dengan qala Allah dan qala Rasul. Mereka yang tidak mau berkata sami'na wa ata'na. Mereka yang menjawab sami'na wa asaina. Ini mereka-mereka yang memecah belah. Yahudi dikatakan untuk mengucapkan sami'na wa ata'na, mereka jawab sami'na wa asaina. Qulu hittatun naghfir lakum khatayakum. Mereka berkata hintah, bukan hittah. Main-main. Disuruh untuk mengatakan satu kalimat, mereka mengucapkan kalimat lain. Maka kalian wahai kaum muslimin, jangan seperti mereka. Ini perangkat persatuan. Jangan kalian berkata, ini kan kajiannya tentang ukhuwah. Kok kesana sih Ustaz? Bagaimana bisa berukhuwah kalau perangkatnya tidak ada? Bagaimana mungkin akan bisa bersatu ummah kalau perangkatnya enggak ada? Apa perangkatnya enggak ada? Tidak mau tunduk dengan qala Allah, qala Rasul. Bagaimana bisa bersatu? Salat ya akhi. Oh, salat saya itu pagi dan sore saja. Bukankah Allah berfirman, aqimus shalah liduluki syams la ghasaqil lail wa qur'anal fajr. Cuma tiga waktu saja, pagi, siang, sore, sama malam. Selesai. Kenapa harus lima? Bisa bersatu kalian dengan orang seperti ini? Jangan berzina. Loh, ini bukan zina. Pelacur itu berkata kepada saya nikahkan diriku kepadamu dengan membayar 100.000 rupiah. Selesai. Bisa bersatu dengan orang seperti itu? Kita ajak mereka kepada qala Allah qala Rasul, selalu berkata, tapi bukankah ila akhirih. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Maka Allah menyatakan mereka yang memecah belah agama, Rasulullah SAW berlepas diri dari mereka. Jangan seperti Yahudi dan Nasrani yang memecah belah agama mereka. Jangan menjadi seperti musyrikin yang memecah belah agama mereka. Apa agamanya musyrikin? Hah? Masa gak tahu? Agama musyrikin penyembah berhala. Tayib. Bagaimana agama mereka? Bagaimana syariatnya? Siapa yang disembahnya? Ya tergantung kabilah mana, suku apa. Kan begitu. Berbeda-beda. Ini punya berhala sendiri, yang sana punya berhala sendiri. Quraisy bangga dengan hubalnya. Qulu hubal, qulu hubal. Ucapkan hubal, ucapkan hubal. Yang lain berkata, lana uzza wala uzza lakum, kami punya uzza, kalian enggak punya uzza. Yang lain berkata lagi, bahkan kami punya manat. Manat demikian-demikian keutamaannya. Manjur, mandi, tahu mandi? Ya manjur juga. Mananya? Kalau minta sesuatu di sana terkabul. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Itu musyrikin. Tetapi muslimin menyembah Rabb yang satu, mengikuti Rasul yang satu pula sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Terus kenapa harus berpecah belah? Mereka musyrikin terpecah-pecah, terkotak-kotak karena Tuhannya banyak, agamanya bikin sendiri, masing-masing membikin agamanya sendiri. Oh, peraturan kami harus begini, peraturan kami harus begitu. Sampai mereka berkata kalau unta sudah beranak 10 anak perempuan, maka unta itu unta merdeka, tidak boleh diganggu, tidak boleh disembelih, enggak boleh ditunggangi, dia mau makan apa saja biarkan. Syariat mereka dari mana? Dari mereka sendiri, mereka bikin sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengingatkan, alaikum bil jamaah wa iyyakum wal furqah. Hendaklah kalian tetap berjamaah dan kalian jangan berpecah belah. Berjamaah ini bersatu dalam satu jamaah dengan satu penguasa. Demikian pula kalimat wala takunu kalladzina tafarraqu. Demikian pula farraqu dinahum dan sebagainya, sebagian mufassirin juga menafsirkan demikian. Berpecah belah, tidak ada pemimpin. Tidak ada pemimpin yang ditaati. Hidup dalam keadaan liar, kacau. Fa inna syaitan ma'al wahid wa huwa minal itsnain ya'ad. Syaitan bersama yang satu orang atau bersama yang sendirian, tapi dari yang dua orang lebih jauh. Wa man arada bahbuhatal jannah fa alayhi bil jamaah. Siapa yang menginginkan tengah-tengahnya surga, maka hendaklah dia tetap bersama jamaah. Al jama'atu rahmah wal furqatu adzab. Kebersamaan itu rahmat dan perpecahan itu adzab. Al jama'atu rahmah wal furqatu adzab. Ikhwani biddin, a'azakumullah. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Ibn Abi Asim rahimahumullah menyatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, al-jama'atu rahmah. Kebersamaan itu rahmat. Kebersamaan di dalam satu jamaah, dalam satu penguasa. Berarti perangkat yang berikutnya adalah sabar bersama penguasa. Ini perangkat persatuan. Tanpa ini tidak akan mungkin bisa terjadi persatuan. Yang terjadi sebaliknya, perpecahan dan perpecahan. Qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, man kharaja min at-ta'ati wa faraqa al-jama'ah mata mitatan jahiliyah. Siapa yang melepaskan diri dari jamaah dan melepaskan ketaatannya, kemudian dia mati, maka matinya mati jahiliyah. Kenapa mati jahiliyah? Karena sudah dikatakan tadi dalam ayat bahwa akhlak tersebut akhlaknya musyrikin. Musyrikin zaman jahiliyah tidak memiliki pemimpin. Hidup mereka liar, siapa yang kuat, siapa yang menang. Enggak ada aturan, enggak ada hukum, enggak ada pemimpin, enggak ada yang ditaati. Maka siapa yang melepaskan diri dari penguasanya, melepaskan dari ketaatan, memberontak pada penguasa, kemudian mati, matinya mati jahiliyah. Yani dia mati seperti matinya orang jahiliyah, tidak memiliki pemimpin. Matinya mati asi, mati dalam keadaan bermaksiat, mati dalam keadaan liar, tidak memiliki pemimpin. Masyarakat muslimin walhamdulillah bukan masyarakat liar. Masyarakat muslimin alhamdulillah adalah masyarakat yang terpimpin, masyarakat yang selalu mengikuti pemimpinnya. Ini ikhwan ibn a'azakumullah, masyarakat yang mulia, masyarakat yang memiliki keutamaan. Maka hendaklah kita ingat ucapan Rasulullah SAW untuk jangan kita melepaskan diri dari ketaatan. Man kharaja minal jama'ati qida shibrin faqad khala'a ribqatal islam min unuqih hatta yuraji'ahu. Siapa yang keluar dari jamaah sejengkal saja, kemudian dia lepas dari bai'at, maka seakan-akan dia melepaskan ikatan keislamannya dari lehernya. Hatta yuraji'ahu, sampai dia merujuk kembali. Kata Syekh Shalal Fauzan hafizahullahu ta'ala, maknanya adalah diumpamakan seperti kambing-kambing yang lehernya semua diikat dan kemudian ikat tali-talinya dipegang jadi satu oleh penggembalanya. Maka kambing-kambing tersebut aman dari tersesat. Tetapi ketika dilepaskan dari ikatan tersebut, dikhawatirkan kambing tadi akan hilang, sesat dia. Ini khonirina azakumullah. Maka siapa yang melepaskan diri dari ketaatan, siapa yang melepaskan diri dari jamaah, melepaskan diri dari bayatnya kepada imamnya, maka seakan-akan ikatan keislaman dari lehernya lepas. Maka dia yusyik, sebentar lagi akan menyimpang sesat. Qala Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, ayyuhan nas, alaikum bil ta'ah wal jama'ah, fa innaha hablullah alladhi umira bih. Kata beliau, wahai manusia, hendaklah kalian berpegang dengan ketaatan pada penguasa dan tetap bersama jamaah, karena itu adalah tali Allah. Beliau menafsirkan tali Allah adalah al-jama'ah wa imamahum, jamaah dan penguasa. Qal wa innama yakrahun fil jama'ati khairun mimma yuhibbun fil furqah. Ingat, apa yang mereka sukai bersama perpecahan, atau kita balik saja, apa yang mereka tidak sukai di dalam jamaah, itu lebih baik daripada apa yang mereka sukai dalam perpecahan. Kalian sukai, tapi bersama perpecahan, berpisah sendiri, membuat satu negara sendiri dalam keadaan negara kecil, satu pulau kecil. Wah, nikmat ya kita membuat daulah Islamiyah. Masya Allah. Tunggu sebentar lagi, dipites oleh kufar. Tik, tik, tik, selesai. Khunabillina azakumullah, innama yakrahuna fil jama'ati khairun. Sesungguhnya apa yang kalian tidak sukai tetapi bersama jamaah, itu lebih afdol, lebih baik daripada apa yang kamu sukai tetapi bersama perpecahan. Yang paling sering iming-imingnya adalah hasil buminya. Kamu, wahai penduduk kota ini, kalau kamu merdeka, maka minyak itu milik kamu semuanya. Kamu akan jadi negara kaya. Dibisikkan ke orang Riau, bikin Riau merdeka. Dibisikkan ke Papua, kalau engkau melepaskan diri, kalian akan menjadi negara terkaya seluruh dunia, mengalahkan Saudi, mengalahkan semuanya, karena emas ada pada kamu. Siapa yang dorong-dorong begitu? Negeri Paman Sam, negeri kafir. Untuk apa? Untuk keuntungan mereka. Bisa diinjek, bisa ditodong kepalanya dengan pistol kemadikan. Selesai. Wassalam. Innama yakrahuna fil jama'ah khairun mimma yuhibbuna fil furqah. Apa yang mereka tidak sukai tetapi bersama jamaah, itu lebih afdal daripada apa yang mereka sukai tetapi bersama perpecahan. Qala Mu'ad ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, yadullahi fawqal jama'ah wa man syadza lam yubalillahu bisyududih. Tangan Allah bersama jamaah. Siapa yang nyeleneh, aneh, berbeda sendiri, tidak sama dengan para ulama, tidak sama dengan seluruh kaum muslimin, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengacuhkan mereka, tidak menolong mereka, membiarkan mereka dengan syadzat sududnya. Qul inna a'udzubikumullah. Apa maknanya syadzat? Memisahkan diri. Masyarakat muslimin semuanya dalam satu pimpinan, tiba-tiba dia syadzat, memisahkan diri. Beda sendiri, bikin kelompok sendiri, memisahkan diri. Maka Allah enggak akan bantu mereka, enggak akan tolong mereka. Qala al-Auza'i an Hasan ibn Atiyah rahimahumullah, semoga Allah merahmati keduanya. Khamsun kana 'alaiha ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lima perkara yang selalu dipegang oleh para sahabat. Di antaranya luzumul jamaah, berpegang dengan jamaah. wattiba'u sunnah, dan ngikut sunnah. Ini pegangannya para sahabat, sehingga mereka jadi generasi yang terbaik, selalu bersama jamaah dan selalu mengikuti sunnah. Ridwanullah alaihim ajma'in. Maka kalian hendaklah mengikuti salaf kalian, Al-Auza'i wa Ibnu Athiyyah rahimahumullah, dan beliau berkata ini adalah pegangan para sahabat, wat tabi'una bi ihsan, dan juga para tabi'in. Mereka semua selalu berpegang dengan sunnah dan selalu sabar bersama jamaah. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka ayat atau hadis yang menyuruh untuk taat pada penguasa sangat banyaknya. Ayatnya sudah sangat dihafal oleh kaum muslimin. Ati Allah wa ati Rasul wa ulil amr. Ulil amri minkum. Demikian pula hadis-hadis yang sangat banyak. Tasma' wa tuti', tasma' wa tuti', tasma' wa tuti'. Bahkan disebutkan wa in daraba dhahrak wa in akhadha malak. Diminta wasiat, jawabannya juga sama. Usikum bitaqwallah was-sam'i wat-tha'ah. Bertakwalah pada Allah dan dengar taat pada penguasa kalian. Artinya perkara penting. Perkara yang menjadi dasar persatuan ummah, menjadi dasar ukhuwah Islamiyah. Bagaimana mungkin akan bisa bersatu dengan golongan yang menghalalkan darah kaum muslimin, memerangi penguasa muslimin, memberontak kepada kaum muslimin? Tidak bisa bersatu dengan mereka. Sehingga ikhwan fillah a'azakumullah, kita sudah membaca beberapa perangkat-perangkat, dan perangkat berikutnya nanti insyaallah adalah ilmu. Sebagian dibahas oleh Al-Ustaz Abdul Rahman Abu Usama insyaallah, dan sebagiannya kita akan bahas dari sisi tentang sebab-sebab perpecahan adalah kebodohan. Sebab-sebab perpecahan adalah meninggalkan ilmu. Wassalatu taufiq wal afiyah wa fil hidayah wa rahmah wa afu minkum subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.